bohong lagi, selingkuh lagi di depanku. Bilang aku galau, bilang aku lemah, karena ku menahan sakit aku. Wanita sejati juga punya hati, bisa menangis. Kau hianati, kau pikir cinta seperti baju, tiap hari kau ganti, besok ini lanjut. Bilang aku galau, bilang aku lemah, karena ku menahan sakit aku. Wanita sejati juga punya hati, bisa menangis. Kau hianati, kau hianati, kau hianati, kau hianati, kau hianati. Ladies and gentlemen, this is my performance. I am DJ Nung Sintizer Remix. Bisa menangis, kau hianati. Everybody.